manakah yang rajih dari pendapat para ulama tentang ukuran zakatul fitr dari satu sa', 4 mud dijadikan kilogram, di mana yang pernah saya dapati bahwa Dewan Fatwa Saudi Arab menyatakan 3 kilogram. Lajnah Syekh Nusaimin berpendapat 2 kilo 40 kilogram. Kalau enggak salah Syekh Nusaimin ini berbicara tentang gandum, bukan beras. Gandum. Nah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak dikenal ukuran kilogram ini. Kilogram ini belakangan datangnya. Yang ada ukuran sa'. Nah, akan tetapi karena sekarang penggunaan kilogram itu menjadi lebih masyhur, sehingga para ulama berusaha untuk memindahkan penakaran kepada berat timbangan. Nah, terjadi khilaf dalam masalah ini. Ya. Ada yang menyebutkan di bawah 2,5, ada yang menyebutkan 2,4, ada yang menyebutkan 2,3, ada yang lebih 2,6, ada yang bahkan menyebutkan sampai 3 kilogram. Ada sebagian para ulama menyebutkan bahwa perselisihan itu disebabkan karena terjadinya perbedaan jenis beras. Karena beras itu beda-beda jenisnya, ada yang besar, ada yang kecil, dan itu menentukan. Itu menentukan. Nah, ya, sehingga wallahu ta'ala alam, ya, yang zahir dalam hal ini adalah mengambil yang ahwab, yang berhati-hati. 3 kilogram. Atau apa yang ditetapkan pemerintah? Apa ya, kawan? Pemerintah berapa? 2,5 misalnya. 2,5 disebutkan oleh sebagian para ulama. Ya, kembali kepada putusan pemerintah pun labas. Yang ingin mengambil ahwaf lebih berhati-hati, ya 3 kilogram. Nah, karena itu fatwa sebagian para ulama. Ada sebagian menyebutkan jenis-jenis beras, tapi anak enggak paham. Beras jenis ini ukurannya satu sak itu 2, sekian. Anak enggak tahu kalau beras di Indonesia ini jenisnya apa, itu enggak paham. Ya. Wallahu ta'ala alam.